Nah, qala rahimahullah al-hadithu sadisu wa thalathun. Hadis yang ke-36. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, fadil siapa nama Abu Hurairah? Reza. Siapa nama Abu Hurairah? Akil. Akil. Abdurrahman bin Sahrin radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qala, sesungguhnya Allah berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil kharbi, barang siapa yang memusuhi waliku maka sungguh aku mengumumkan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih, dan tidaklah seorang hamba dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah diwajibkan kepadanya. Mama yazani abdi yataqarrabu ilayya binawaqid, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang sunnah, yang mustahab, hingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka apabila aku mencintai dia, jadilah aku pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtisu biha, dan jadilah tangannya yang dia gunakan, dia bentangkan dengannya. Warizlahu allati yamshi biha, dan jadilah kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Wala in sa'alani, dan apabila jika dia meminta kepadaku, la'u'tiyannahu, sungguh aku akan memberikan kepadanya permintaannya. Wala inis ta'adhani, dan jika dia minta perlindungan kepadaku, la'u'idhannahu, sungguh aku akan melindungi dia. Wa ma taraddadtu an syai'in, dan tidaklah aku bimbang atas sesuatu. Ana fa'iluhu, yang melakukannya. Taraddudi, seperti kebimbanganku. An qabli nafsil mu'min, atas mengambil jiwa seorang mu'min. Yaqrahul mauta, dia tidak suka kepada kematian. Waqrahu musa'atah, dan aku benci atas perbuatan jelek dia. Wala budda lahu minhu, dan mesti bagi dia, bagi seorang mu'min, untuk mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Di bawah disebutkan dalam footnote bahwa lafad wala budda lahu minhu ini tidak terdapat dalam riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Yang ada ini adalah hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, wala yasih, dan ini tidak sahih. Dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Nu'aim dalam Al-Khilyah dan selainnya. Kata Abu Nu'aim, gharibun min hadithi asan, min hadithi Anas. Riwayat wala buddha lahu minhu, kalimat ini adalah gharib dari hadisnya Hasan, dari hadisnya Anas. Dan gharib ini termasuk jenis dari jenis hadis yang dhaif. Jenis dari jenis hadis yang dhaif. Wallahu a'lam bisawab. Di dalam hadis qudsi ini, hadis ini disebut dengan hadis apa? Qudsi. Kenapa? Sam. Kalau dikatakan hadis qudsi, kenapa is? Kalau dikatakan hadis qudsi, kenapa dar? Kenapa? Kenapa di hadis ini dikatakan hadis qudsi? Kenapa? Mat. Kenapa bas? Di awal dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, qala Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman. Berarti ini apa? Firman Allah yang tidak termaktub di dalam Al-Quran. Ini adalah pembicaraan Allah. Ini adalah apa? Dari Allah, tetapi tidak terdapat di dalam Al-Quran. Kalau diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau mengatakan innallaha qala, ini menunjukkan ini adalah firman Allah. Ini adalah perkataan Allah dan ini disebut dengan hadis qudsi. Yaitu firman Allah yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an. Demikian juga beberapa perbedaan yang lain, bahwa kalau membaca Al-Qur'an satu huruf mendapatkan berapa is? Kemarin kalau membaca Al-Qur'an satu huruf dapat berapa? 10 kebaikan terus dilipatkan menjadi kelipatan yang banyak. Kalau membaca hadis qudsi tidak. Kalau membaca Al-Qur'an dikatakan ta'abbud, ibadah. Apa ibadahnya? Membaca Al-Qur'an. Tetapi kalau hadis qudsi tidak dikatakan ta'abbud, ibadah. Ketika apa? Membaca Al-Qur'an. Sehingga kalau disyaratkan atau diwajibkan ketika membaca Al-Qur'an dengan bersuci, ketika membaca hadis qudsi tidak. Itu diantara beberapa perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Yang semuanya datang dari mana? Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan sebagaimana yang akan jelaskan oleh Al-Bir rahimahullah, bahwa orang yang memusuhi wali-wali Allah, siapa wali Allah? Akan disebutkan ayatnya di akhir. Siapa wali Allah? Siapa wali Allah itu? Is? Yang keras. Apa? Orang yang beriman dan apa? Bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu wali-wali Allah yang Allah sebutkan di akhir surat Al-Furqan dengan nama apa, Bas? Ibadur Rahman, hamba-hamba Ar-Rahman. Dan salah satu sifat di antara sifat Ibadur Rahman, hamba Allah, wali-wali Allah adalah apa? Di akhir-akhir surat Al-Furqan apa, Bas? Di antaranya Allah mengatakan sesuai dengan keadaan kita sekarang ini apa? Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Hamba Allah, wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak menyaksikan azzur, orang-orang yang tidak mengikuti melakukan azzur. Apa azzur? Perkataan palsu, amalan palsu, perkataan bohong, amalan bohong, termasuk perkara sia-sia. Seperti apa? Perayaan tahun baru. Ini azzur, sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada nilainya. Aneh manusia itu. Kenapa? Kenapa dikatakan manusia itu aneh? Is umurnya berkurang, tapi apa? Bersenang-senang. Senang kan kalau umurnya kurang? Ya, senang. Senang enggak, Is? Loh, ditanya kok. Senang enggak, Sam? Kalau umurnya kurang? Ya, senang enggak? Enggak ada yang jawab. Senang enggak, Di? Senang. Apa buktinya? Menyalakan kembang. Iya toh? Kan senang. Wah, senang. Umurnya berkurang. Berarti sudah dekat dengan dengan kematian, karena umurnya semakin berkurang. Tapi manusia senang, bergembira, bahkan dirayakan semalam. Semalam suntuk masih kurang, semalam man dan seharian. Iya. Malamnya dari sore sampai pagi begadang menunggu tahun baru tanggal 1 sampai tanggal 1 sorenya baru pulang. Iya. Berarti semalaman dan seharian. Senang kalau umurnya berkurang. Apa yang ada di malam itu dan hari itu? Azzur. Perkara yang sia-sia, yang tidak ada nilainya. Selain itu perkara yang mungkar, perkara yang maksiat. Maka hamba Ar-Rahman, wali-wali Allah, tidak menyaksikan yang seperti itu, tidak ikut-ikutan. Allah mengatakan apa? Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Apabila lewat menemui perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak berguna, apalagi perbuatan maksiat, marru kirama, lewat dengan apa? Mulia. Tidak kemudian berhenti. Waduh, bagus sekali ya kembang apinya, ya. Kemudian nimbrung di situ apa? Ya, menyalakan kembang api, atau nimbrung niup trompet, atau nimbrung apa? Duduk-duduk bersama mereka. Hamba Ar-Rahman marru kirama, lewat dengan mulia, tidak ikut-ikutan, tidak nimbrung. Demikian juga tidak berbuat kerusakan. Tidak berbuat apa? Kerusakan. Ini hamba Ar-Rahman. Ini apa? Wali-wali Allah. Ketika menemui perkara yang sia-sia, hamba Ar-Rahman, wali-wali Allah, tidak ikut di dalamnya. Itu contoh, dan yang lainnya adalah banyak. Setiap menemui perkara yang sia-sia, perkara yang tidak berguna, atau bahkan perkara yang mungkar dan maksiat, wali-wali Allah apa? Marru kirama, lewat dengan mulia, tidak ikut di dalam perbuatan itu. Demikian juga tidak mendukungnya, tidak menyokongnya, atau tidak bergembira dengan kemungkaran dan maksiat tersebut. Itulah wali-wali Allah. Qala rahimahullah, hadza hadisun jalil. Ini adalah hadis yang mulia. Asyrafu hadisin fi awsafil awliya. Ini adalah hadis yang paling mulia, yang menjelaskan tentang sifat-sifat wali-wali Allah. Dari sini kita ketahui bahwa wali ada berapa jenis, Is? Namanya wali. Ada berapa jenis? Ada berapa jenis, Dar? Wali? Ada berapa? Faham enggak dengan pertanyaannya? Wali-wali Allah, wali, kata wali, ada berapa jenis? Ada berapa jenis, Sam? So, satu, kata wali ada berapa jenis? Ada berapa, Bas? Banyak. Wali apa? Ada dua jenis. Apa itu? Aulia Ur-Rahman wa Aulia As-Syaitan. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah punya kitab namanya Al-Furqan Baina Aulia Ur-Rahman wa Aulia As-Syaitan. Pembeda antara wali-wali Allah dan wali-wali setan. Kalau dia bukan wali Allah berarti wali setan. Hanya dua itu. Tidak ada yang ketiganya. Dua saja. Wali ada dua jenis. Wali Allah dan wali setan. Tinggal pilih. Mau pilih yang mana? Pilih wali Allah atau pilih menjadi wali setan. Kalau senang menghafal Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran berarti wali Ar-Rahman. Kalau senangnya musik, ya, apalagi, kalau senangnya woyo-woyo, senangnya judi, senangnya minum-minuman berarti wali syaitan. Tidak ada jenis yang ketiga. Wali cuma dua. Wali Allah dan wali syaitan. Kata beliau, hadis ini adalah hadis yang paling mulia yang menjelaskan sifat-sifat wali-wali Allah. Wa fadlihim wa maqamatihim. Demikian juga hadis yang paling mulia yang menjelaskan tentang keutamaan wali-wali Allah dan kedudukan wali-wali Allah. Fa akhbara anna mu'adat auliyaihi mu'adatun lahu wa mukharabatun lahu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitakan sesungguhnya memusuhi wali-wali Allah berarti memusuhi Allah. Berarti berperang dengan Allah. Memusuhi wali-wali Allah berarti memusuhi Allah. Berarti berperang dengan Allah. Allah mengatakan apa? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka sungguh adantuhu, aku mengumumkan kepadanya bilharbi, dengan peperangan. Artinya apa? Orang yang memusuhi wali Allah berarti memusuhi Allah, mengajak perang dengan Allah. Siapa wali Allah itu? Orang yang beriman dan bertakwa. Barang siapa yang memusuhi seorang mukmin, maka dia memusuhi Allah. Barang siapa yang menyakiti orang mukmin, maka dia berarti menyakiti Allah. Berarti dia mengajak perang dengan Allah. Ini menunjukkan apa? Kedudukan wali-wali Allah. Demikian juga keutamaan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana mutasaddiyan li adawati rabbi wa muharabati malikil mulki fahuwa makhdhul. Maka barang siapa yang memposisikan diri memusuhi Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala dan memerangi malikul mulki, penguasanya seluruh penguasa, penguasa seluruh kerajaan, maka dia apa? Makhdul. Dia akan terhina. Orang yang memusuhi Allah, orang yang mengajak perang dengan Allah, dia akan terhina. Dia akan sengsara dan dia akan celaka. Wa man takaffalallahu bidzabbi anhu fahuwa mansur. Dan barang siapa yang Allah jamin, untuk Allah jaga, untuk Allah bela, fahuwa mansur, maka dia adalah mansur, orang yang tertolong, yang akan menang, yang akan mendapatkan kemenangan. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan bahwa walinya akan ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah, dibela oleh Allah, maka wali Allah akan apa? Menang. Wali Allah akan mendapatkan kemenangan. Kenapa? Wadzalika likamali muwafaqati awliya'illahi Allah fi mahabihi. Yang demikian itu dikarenakan kesempurnaan sesuainya wali-wali Allah dengan Allah. Karena apa? Wali-wali Allah itu sesuai dengan Allah dalam perkara apa? Kecintaan. Wali Allah mencintai Allah, maka Allah pun apa? Akan membela dan menolongnya. Ahabbahum, maka Allah mencintai mereka. Wa qama bi kifayatihim, dan Allah menunaikan, Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka. Wa kafahum ma ahammahum, dan Allah memberikan kecukupan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Itulah kemuliaan, keutamaan dan kedudukan wali-wali Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk di antara wali-wali Allah. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari sebab yang mengantarkan kepada mengikuti wali-wali syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanahumdi asyhadu alla ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.